sampun. Wis ati. Lek wis ali. Lek bet sampun. Pun. Oke, Abah Gusno, yang Anda tunggu-tunggu ingin menghadirkan salah satu artis kebanggaan Jawa Timur, yang punya suara merdu, yang punya suara sakti, yang punya suara lain daripada yang lain, yang punya sejuta penggemar di belantika musik Indonesia dengan julukan SNC Indonesia, si Ratu Gobonya Indonesia. Siapa dia kalau bukan Tasya? Masih bersama JKS. Yeah.